Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, pada hari Jumat tanggal 14 Safar 1439 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 November 2017, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufid TV dan Surah TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita masih akan melanjutkan hadis yang ke-16 dari Kitabul Jami' yang ada dalam Kitab Bulughul Maram, yaitu hadis yang berbunyi kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah, minumlah, berbusanalah, bersedekahlah. Berapa? 4. Makanlah, minumlah, berbusanalah, dan bersedekahlah. Tapi fi ghairi sarafin wala makhilah. Tapi tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Hadis ini sebagaimana telah kita sampaikan mewanti-wanti kita dari dua penyakit dalam 4 hal. Dua penyakit itu adalah berlebihan dan sombong. Dalam 4 hal. 4 hal itu adalah dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian, dan dalam bersedekah. Dan pembahasan yang sudah kita sampaikan adalah tentang penyakit berlebihan ketika makan, berlebihan ketika minum, berlebihan ketika berpakaian, dan berlebihan saat bersedekah. Ini sudah kita bahas. Berarti sekarang kita akan bahas apa? Sombong dalam 4 hal tadi. Sombong dalam makan, minum, berpakaian, dan sombong dalam bersedekah. Malam hari ini insyaallah kita akan bahas sombong dalam 3 hal. Yaitu dalam makan, minum, dan berpakaian. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan bahas sombong dalam bersedekah. Kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam hadis ini dua penyakit ini digandeng. Penyakit apa tadi? Berlebihan dan sombong. Kenapa digandeng? Karena kalau kita cermati, ternyata antara dua penyakit ini, penyakit berlebihan dan penyakit sombong, itu ternyata saling berhubungan. Ternyata antara dua penyakit ini saling bertautan. Seringkali orang sombong pemicunya adalah karena berlebihan. Seringkali orang sombong dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian, pemicunya karena dia berlebihan dalam makan, minum, dan berpakaian. Makanya dua penyakit ini digandeng sama Nabi SAW, disebutkan bersama-sama. Fi ghairi sarafin wala makhila. Silakan makan, silakan minum, silakan berpakaian, silakan bersedekah, tapi jangan berlebihan dan jangan sombong. Dua penyakit ini digabungkan oleh Nabi SAW dalam satu redaksi karena saling berhubungan. Contoh misalnya, makan, minum, berpakaian. Apa yang biasanya memicu seseorang sombong dalam makanannya, dalam minumannya, dalam berpakaiannya? Biasanya ketika dia berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, berlebihan dalam berpakaian. Maka sering kita temukan orang-orang yang posting aktivitas makannya atau aktivitas minumannya atau aktivitas dia berpakaian. Dia posting di media sosial kapan? Habis makan, wah. Ya. Habis minum, wah. Habis belanja baju, wah. Posting. Ya. Ternyata makanan anu yang katanya harganya mahal, ternyata cuma segitu-gitu aja rasanya. Ya. Ternyata begini tuh rasanya belanja di Singapura. Ya. Sambil di foto plastiknya yang isinya tok-tok-tok banyak. Seringnya orang itu sombong ketika berlebihan. Dan jarang. Jarang orang makan mendoan, cepret foto. Jarang. Jarang. Bukan berarti enggak. Enggak ada, jarang. Ya. Atau pakai kaos oblong biasa gitu ya. Yang nuun sewu gambarnya angsa gitu. Jarang di posting, baru beli kaos oblong anu gitu. Jarang. Ya. Makanya kalau kita perhatikan orang itu bangga pamer ketika dia habis membeli makanan yang mahal atau minuman yang mahal. Tadi saya coba-coba browsing. Makanan yang paling mahal itu seperti apa toh? Minuman yang paling mahal seperti apa? Pakaian yang paling mahal seperti apa? Saya browsing ketemu dan ya cuma geleng-geleng kepala saja. Saya coba browsing makanan termahal apa? Cari ternyata ketemu. Makanan itu ternyata puding. Puding. Ya, puding coklat. Ya, pencuci mulut. Pencuci mulut. Sepotong itu harganya berapa? Kira-kira berapa? 459 juta. Bukan ribu. 459 juta. Kira-kira ya seginilah pudingnya. Jangan pikir semasjid gowong 300 buka bareng. Bukan. Buat satu orang. Ini makanan dijual di salah satu hotel di Inggris. Apa sih Ustaz? Puding apa toh? Saya bacakan ya spesifikasinya. Puding itu terbuat dari 4 jenis coklat Belgia yang dicampur dengan buah peach, jeruk, dan whisky. Dan di atas puding itu ada hiasan cantik dari daun emas. Jadi ada emasnya, ya. dan hiasan dari kafiar. Kafiar itu telur, telur ikan mahal. Yeah. Harganya 459 juta. Kira-kira kalau orang makan itu, kira-kira dia akan foto, kemudian dia pamerkan enggak? Ya salah satu tujuannya kan itu. Supaya orang-orang pada tahu. Makanan, minuman. Ya. Browsing lagi cari. Ya. Ternyata ada sebuah minuman, air kemasan. Termahal. Harganya 711 juta. Minuman. Ya. Kenapa bisa semahal itu? Air mineral, air mineral. Kenapa bisa semahal itu? Karena wadahnya. Karena wadahnya. Wadahnya itu terbuat dari emas 24 karat. Yang bentuknya artistik, terinspirasi dengan karya seorang seniman Itali. Disebutkan namanya di situ. Cuma karena apanya? Wadahnya. Jadi yang jen pada baik kalau banyu bening ini. Cuman beda apa? Wadah. Bukan air zam-zam, bukan. Ya. Air biasa, air mineral. Harganya 711 juta. Ya. Kalau seandainya itu habis minum kemudian dia pasang, dia posting. Kira-kira apa motivasinya? Kalau bukan pamer, sombong. Ini loh saya bisa beli minuman seharga ini. Berlebihan. Dalam makanan, berlebihan dalam minuman. Satu lagi, berlebihan dalam pakaian. Saya cari lagi, baju termahal. Saya temukan ada baju namanya superlatif luxury. Kalau sudah ada kata luxury berarti mewah, wah, ya, lux, kira-kira seperti itu. Seperti apa toh baju yang katanya paling mahal itu? Baju itu katanya terbuat dari bahan yang 100% bebas CO2. Apa CO2? Karbon dioksida. Ya. Tapi yang jadinya keringatannya membubai lah. Ya. Kemudian ada hiasannya 16 permata yang bersertifikat. Jadi ada sertifikatnya permata itu. Berapa harganya Ustaz? Ini yang gak masuk akal sama sekali. Satu baju. Satu baju. Bentuknya kayak kaos. Harganya 5,36 miliar. 5,36 miliar. Pertama kali diterbitkan atau diproduksi di London pada tahun 2012. Coba bayangkan, orang pakai baju ini. Kira-kira ketika dia pakai baju tersebut, kira-kira mempengaruhi hati atau tidak? Mempengaruhi atau tidak? Berpengaruh. Gak usah baju semahal itu. Kita saja ini, kalau pakai baju agak bagus sedikit. Ya. Kemudian kita di tengah-tengah orang yang bajunya biasa-biasa. Ada sesuatu di dalam hati gak? Ada gak? Ada. Atau pakai sandal bagus sedikit, merek. Ya. Dan biasanya emang merek itu biar kelihatan gitu loh. Jarang-jarang merek itu dibalik. Bahkan kalau ternyata mereknya dibalik, dicopot, dipindah. Ben wong ngerti iki lho klambiku bermerek bukan hanya bermerek tapi juga limited edition, hanya diproduksi terbatas se-Asia, cuma 5, saya salah satunya yang pakai gitu. Tasnya yang wah, itu berpengaruh kepada hati. Termasuk kendaraan yang kita naiki, semuanya itu berpengaruh kepada hati kita. Makanya di dalam hadis yang tadi kita baca, Nabi SAW mewanti-wanti kita dari sikap berlebihan. Karena sikap berlebihan, baik berlebihan dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian, itu bisa mengantarkan kepada kesombongan. Dan bukan berarti dari keterangan ini, kita itu tidak boleh makan yang enak, minum yang enak. Bukan berarti kita tidak boleh pergi ke restoran. Bukan berarti kita tidak boleh mengajak keluarga kita ke rumah makan. Tidak seperti itu. Dan bukan berarti kita tidak boleh pakai baju yang bagus. Tidak. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Coba menurut Anda, pencuci mulut harganya berapa tadi? 400 sekian juta. Itu berlebihan enggak? Sangat berlebihan. Cuma minum air putih harganya sampai 700 juta. Pakai baju harganya sampai sekian M. Berlebihan. Walaupun mungkin menurut orang yang beli itu duitnya dibandingkan kekayaannya itu enggak ada apa-apanya. Kita duit 400 juta itu ngumpulkan berapa tahun itu? Malah enggak terkumpul-kumpul. Yang misalnya nih gaji 1 juta sebulan misalnya. 1 tahun berapa? 12 juta. Umurnya pirang tahun? Seandainya umurnya 50 tahun, berarti berapa? 600 juta ya. Itu kalau habis gajian gak makan, gak minum. Ya baru berapa hari sudah Allah yarham. Sudah rahimahullah. Mungkin menurut dia saya enggak boros. Tapi itu tetap berlebihan. Ustaz. Misalnya ada orang mengatakan, "Ustaz, itu kan termasuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Jadi saya posting itu, Ustaz, tujuannya untuk tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah itu adalah apa yang termaktub dalam surat Ad-Duha ayat 11, ayat yang terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang kira-kira terjemahannya adalah, kalau dapat nikmat ceritakan. Kalau dapat nikmat ceritakan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit tidak akan mensyukuri yang banyak. Orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Jadi kalau mau bisa bersyukur, mulailah dari yang kecil-kecil. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya? Wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Dan barang siapa yang tidak terbiasa berterima kasih kepada orang lain, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. dikasih enggak bisa berterima kasih. Ini bukan tipe manusia yang bersyukur. Kemudian apa kelanjutannya? Wattahadduthu bin ni'mati syukrun wa tarkuha kufrun. Ini yang ingin kita garis bawahi. Dan menceritakan nikmat kepada orang lain itu adalah bentuk syukur. Sedangkan tidak cerita itu termasuk kufur, ingkar nikmat. Kalau kita ceritanya kapan? Ketika dapat nikmat atau dapat musibah? Jenengan kalau cerita-cerita pas lagi apa? Kecolongan apa oleh arisan? Hah? Kebanyakan dari kita kalau dapat musibah baru cerita. Tapi kalau dapat nikmat malah pesen aja cita-cita ya. Buk pada ngutang. Yang benar kalau dapat nikmat cerita. Nah, sekarang orang tadi yang berlebihan dalam makan, minum, berpakaian, kemudian dia posting di medsos. Dia mungkin mengatakan niatnya tahadus bin ni'mah. Mengamalkan surat apa tadi? Ad-Duha ayat 11. Piye jawabnya? Jawabannya, tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat kepada orang lain, syaratnya satu, motivasinya harus benar. Apa? Motivasinya harus benar. Yang kedua, bukan kepada sembarang orang. Apa yang pertama? Motivasinya harus benar. Yang kedua, bukan kepada sembarang orang. Motivasi harus benar. Apa motivasi? Maksudnya apa? Anda bercerita tentang nikmat yang Anda dapatkan kepada orang lain, motivasinya apa? Kenapa Anda ceritakan? Kalau motivasinya adalah ingin berbagi kebahagiaan, it's okay. Enggak apa-apa. Ya, ben dulure melu seneng. Ya. Bahkan kalau tujuan kita, siapa tahu saudara kita sedang butuh. Dia tahu kalau kita sedang ada rezeki. Ya. Ada enggak kira-kira orang seperti itu? Ada? Jarang. Ya mungkin satu dalam berapa? 1000 atau 100? Ya. Mungkin satu dalam 1000. Ya, nembe oleh arisan, cerita-cerita alhamdulillah ki anyong nembe oleh arisan. Siapa sih ngarep pada ngutang? Jarang sekali. Motivasinya adalah membuat orang lain bahagia. Berarti kalau motivasinya salah, yaitu sombong, pamer, membanggakan diri, ini loh saya bisa melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Kalau itu motivasinya, maka berdosa. Dan tidak disukai sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong dan angkuh. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 23. Maka Nabi SAW ketika menceritakan nikmat, beliau katakan, Ana sayyidu waladi Adama wala fakhr. Aku ini, kata Nabi SAW, adalah pemimpin, pemuka seluruh keturunannya Adam. Wala fakhr, aku sampaikan ini bukan dalam rangka menyombongkan diri. Nabi ingatkan kita, kalau mau cerita nikmat, itu jangan tujuannya adalah untuk menyombongkan diri. Ini motivasinya. Yang kedua apa tadi? Bukan kepada sembarang orang. Terus cerita kepada siapa Ustaz? Cerita kepada orang-orang yang kira-kira kita percaya. Dan orang ini insya Allah tidak akan iri dan dengki kepada kita. Berdasarkan lamanya kita bergaul sama dia, kita tahu karakternya, orang ini bukan tipe manusia yang gampang irian. Bukan tipe manusia yang gampang hasad dengki. Bukan kepada sembarang orang. Makanya Nabi, bapaknya Nabi Yusuf siapa? Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Ya'qub. Apa pesannya ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpi indahnya kepada sang ayah? Apa pesannya? Qala ya bunayya li la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Tidak usah cerita mimpi indah ini, mimpi baik ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Khawatirnya nanti saudaramu ini iri, terus berusaha untuk berbuat tipu daya kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ingat, setan itu musuhnya manusia. Ini pesannya Nabi Ya'qub kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf ayat 5. Padahal siapa tadi? Saudara-saudaranya sendiri. Saudara kandung. Tapi Nabi Ya'qub tahu bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini, mereka punya sesuatu di dalam hati. Ada penyakit hatinya, gampang irian. Dan itulah yang terjadi. Makanya kan kadang-kadang kita ini ketika membaca kisahnya Nabi Yusuf, kayak, kok bisa-bisa nih? Kok tega-tega nih? Adine dewek dicemplungakan sumur. Itulah iri. Dahsyatnya efek dari penyakit iri dengki. Jadi menceritakan nikmat itu bukan kepada sembarang orang. Pilih-pilih. Nah sekarang saya tanya, ketika diposting di medsos, bisa milih-milih? Namanya juga medsos, media sosial. Semua orang bisa membacanya, melihatnya. Bahkan semakin bangga ketika di retweet, di like oleh sekian banyak orang, sekian banyak pengikut. Semakin bangga karena memang tujuannya adalah mengundang semakin banyak orang yang melihat. Berarti tahadduts bin nikmahnya itu tidak pas. Belum lagi penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit ain. Apa ain? Apa ain? Penyakit mata. Belekan berarti. Penyakit yang ditimbulkan karena pandangan mata yang iri. Atau pandangan mata kekaguman yang tidak diiringi dengan zikir pujian kepada Allah. Maka sering kita terjadi ada orang ujuk-ujuk sakit. Padahal sebelumnya sehat. Bisa jadi adalah karena dia gampang-gampang posting nikmat yang dia miliki. Atau gambar dia pribadi. Hati-hati. Yang punya anak cakep. Dikit-dikit apa? Posting, taruh di statusnya. Hati-hati. Ya. Betapa banyak anak-anak yang ucuk-ucuk sakit. Ya. Karena ada orang melihat fotonya atau melihat langsung, kemudian orang tersebut iri dengan kecakapan anaknya. atau takjub tapi tidak diiringi dengan pujian kepada Allah, cuma wih. Atau apa? Wow. Atau gak ada sama sekali, masya Allah, tabarakallah, gak ada. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, termasuk barang-barang yang kita miliki. Baru beli HP langsung dibawa ke teman-temannya pamer. Tahu-tahu baru dipakai sebentar mati barangnya. Rusak. Ada orang lihat iri, enggak memuji, takjub, enggak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hati-hati. Ya. Jadi kembali kepada permasalahan sombong dalam berpakaian, sombong dalam makanan, sombong dalam minuman. Biasanya pemicunya adalah karena apa tadi? Berlebihan. Maka waspada. Makan, minum, berpakaian sewajarnya. Ya. Ustaz, kalau misalnya kita bikin acara di hotel, itu termasuk berlebihan atau tidak, Ustaz? Ya tergantung. Motivasinya apa? Kebutuhannya apa? Kalau misalnya Anda membuat acara di hotel karena memang tamunya banyak, rumahnya enggak cukup, terus Anda pengen simple, karena kalau bikin acara di rumah ribet, nyiapkan ini, nyiapkan ini, nyiapkan ini, terus kita pakai EO, event organizer, supaya dia ngurusi semuanya, kita terima. Jadi kalau motivasinya itu dan tidak berlebihan, no problem. Dan dia punya duit, dan duitnya halal, bukan duit hasil korupsi. Kalau seperti itu no problem. Tapi kalau misalnya tamunya cuma 5-10, gawene nang hotel, panganane macam-macam, mubah, itu tidak benar. Apalagi kalau sampai membuat sakit hati orang lain. Coba sekarang, ketika dia posting makanan, pencuci mulut harganya apa tadi? 400 sekian juta. Kalau yang baca itu orang miskin, yang buat makan satu hari saja belum tentu cukup duitnya, kira-kira hatinya gimana? Sakit. Sedangkan menyakiti hati sesama muslim, dosa. Sudah berapa dosa coba? Sombongnya dosa, berlebihannya dosa, menyakiti hati muslim dosa. Numpuk-numpuk dosanya cuma gara-gara pencuci mulut. Akhirnya terjerumus ketika ke dalam sekian banyak dosa yang berlapis-lapis. Maka waspadalah dengan penyakit sombong dalam makan, minum, dan berpakaian. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi tidak berarti kita ini gak boleh makan yang enak, gak boleh makan minum yang enak, gak boleh berpakaian yang bagus, tidak sama sekali. Akan tetapi yang terlarang adalah satu, berlebihan, yang kedua sombong. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ada pertanyaan silakan. Monggo. Apakah pelaku ain itu berdosa? Apakah pelaku ain berdosa? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan bawakan kisah yang terjadi di zaman Nabi SAW. Kisah seorang sahabat yang kena ain, yaitu ketika sahabat tersebut yang kena ain ini sedang mandi, ya sedang mandi di, ya katakanlah sungai lah, ya, atau di oase, ya di oase, di telaga gitu. Itu namanya mandi ya. Pakaian atasnya dilepas. Laki-laki. Dan sahabat ini Allah karuniai kulit yang bersih. Ya, kulitnya bersih. Maka ada sahabat lain yang ikut mandi di situ bareng-bareng biasa, ya. Takjub. Takjub dengan kebersihan kulitnya. Dia katakan baru sekali ini saya melihat kulit sebersih. Ya kalau bahasa kita ya wow. Begitu keluar kata-kata itu langsung sahabat yang kulitnya bersih itu pingsan tidak sadarkan diri. Tidak ada yang mukul, tidak ada yang nendang. Ujuk-ujuk langsung pingsan. Akhirnya dibawa ke hadapan Rasulullah SAW diceritakan kepada beliau. Maka begitu Nabi SAW mendengar cerita tadi, beliau langsung marah. Dan beliau mengatakan, ayaqtulu ba'dukum ba'dha, apakah layak kalian ini saling membunuh? Dari kalimat ini kira-kira dosa atau tidak? Apa yang dilakukan oleh sahabat yang tadi memuji tanpa menyebut pujian kepada Allah, kira-kira dosa atau tidak? Apakah kalian saling membunuh sesama kalian sendiri? Kemudian sahabat tadi disuruh untuk wudu, ya. Lalu air wudunya itu ditampung, bekas apanya? Wudunya ditampung. Lantas air bekas wudunya itu disiramkan kepada sahabat yang kena ain dan langsung bangkit sehat walafiat. Kita lanjutkan nanti habis adzan insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah ain tadi. Dia berdosa kalau seandainya dia sengaja. Dia sudah tahu bahwa pandangannya ini tajam, bisa membuat orang terkena ain, dan dia sengaja melakukan itu. Dan memang ada sebagian manusia itu punya spesialisasi ain. Dia dikenal tajam pandangannya. Tajam pandangannya di sini adalah gampang menimpakan ain kepada orang lain. Itu maksudnya. Dia tahu itu. Kemudian dia dimanfaatkan oleh orang lain. Dibayar gampangnya. Tolong, saya gak suka sama si A. Tolong kamu ain dia. Kamu saya bayar sekian. Dan itu ada. Ada orang gak suka dengan saingan bisnisnya. Cuman kalau dia rusak tokonya kan bisa bermasalah, nanti bisa masuk penjara apa. Dia sewa orang. Itu tokonya, tolong diaini. Begitu diaini langsung kacanya itu biar pecah. Cuma dengan apa? Dilihat. Bukan keluar apinya gitu, bukan. Bukan Superman. Kalau sengaja, dosa jelas. Atau dia tahu bahwa ainnya ini, mata dia itu bisa melontarkan ain. Lalu dia ini tidak memuji Allah. Dia sudah tahu bahwa dia ini berpotensi besar untuk mengenai orang ain, tapi dia tidak memuji Allah ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Maka ini juga bisa berdosa. Kecuali kalau dia tidak tahu, tidak sengaja, ya, maka orang-orang yang seperti ini insya Allah tidak berdosa. Maka untuk menghindari itu semua, biasakan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, melihat sesuatu yang mengagumkan, sekalipun itu orang terdekat kita, anak kita sendiri, biasakan untuk menyebutkan pujian kepada Allah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tabarakallah. Barakallahu fiik. Ya. Ini dibiasakan muncul di mana? Di lisan. Dan kalau tidak dibiasakan nanti sulit. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, ketika kita biasakan diri kita dan anak-anak kita, mereka akan terbiasa. Dikit-dikit melihat sesuatu yang indah, masya Allah. Sampai kadang-kadang kita ini seneng gitu dan kaget lihat anak kita tahu-tahu, masya Allah, bagus banget pemandangannya. Padahal kita juga kaget gitu loh, kita kaget kok, loh ternyata anak kita ini karena dibiasakan akhirnya terbiasa. Maka mulailah dari diri kita, kemudian dari anak-anak kita. Ada yang lain monggo? Cukup. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.